يا الله يحج المجتمعنا يا الله يا الله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأمته خير الأمم قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الآية أما بعد yang saya hormati dan saya muliakan segenap jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama wabil khusus Ketua Umum Profesor Dr. Ki Haji Said Agil Said Siroj MA yang saya hormati dan saya ta'zimi Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Dr. Andes Kiai Haji Agus Salim beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Lazismu Dr. Kiai Haji Ahmad Sudrajat beserta jajarannya. Yang saya hormati pengisi acara malam hari ini yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau yang sudah atau biasa dikenal dengan Gus Muwafiq. Yang saya hormati segenap panitia penyelenggara, khususnya ketua panitia penyelenggara Kiai Haji Misbahul Munir Khalil. Yang saya hormati semua jamaah majelis istighosah yang alhamdulillah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah begitu banyak melimpahkan curahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga sampai saat ini dan detik ini pula kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu, bertatap muka, berwajah dalam rangka istighosah dan doa bersama untuk keselamatan bangsa. Kita berharap mudah-mudahan niat, usaha dan ikhtiar kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bangsa ini terhindar dari bencana-bencana lainnya dan menjadi bangsa yang tentram, aman dan damai. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mampu merubah dan mentransformasi peradaban jahiliyah menuju tatanan peradaban ilmiah seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Hadirin para jemaah majelis istighosah yang berbahagia, untuk lebih mengefisiensi waktu segera akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga mau'idul husna atau mau'idul husna, mau'idul hasanah, yang keempat penutup atau doa. Dan hadirin jamaah majelis istighosah, itulah serangkaian acara yang akan kita gelar pada malam hari ini. Dan mari kita awali acara ini dengan pembacaan suratul fatihah dengan harapan mudah-mudahan acara demi acara dapat berjalan dengan lancar tanpa aral rintangan apapun. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah bi jahi Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya acara sambutan-sambutan. Sambutan yang ketua, yang pertama dari Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Dr. Andes Kiai Haji Agus Salim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alzaba baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana wa anzala sakinata fi qulubil mu'minina imanan ma'a imanihim. Wallahu nuru as-samawati wal ardh kana Allahu 'azizan hakima. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin abdika nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dhalika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd, أصحاب الجلالة والفخامة وحضرة العلماء والمشايخ والحبائب الأعزاء وبالخصوص yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Haji Dr. Zaki Mubarak, Bapak Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Manan Abdul Ghani, dan yang sama-sama kita cintai Mubaligh kita, berceramah kita Bapak Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Beliau ini NU yang NU miliki luar biasa, yang mungkin kalau kita lihat itu follower beliau ini orang-orang Indonesia yang selalu aktif mengikuti ceramah-ceramahnya mungkin ratusan juta kayaknya. 210 juta atau 20 juta? Maksud. Ini artinya orang Indonesia alhamdulillah masih eling, masih ngeh. Sekarang ini orang berjenmu, orang itu kalau pidato balak berapi-api, ada isinya. Makanya alhamdulillah Allah turunkan, Allah munculkan, yakni saudara kita yang kita cintai Bapak Kiai Ahmad Muwafiq, yang beliau di tengah-tengah kesibukannya hadir juga di sini. Padahal ini malam libur Natalan, hadir juga jauh-jauh di Jogja. Alhamdulillah. Di sini juga ada Ketua Lajis NU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Ahmad Sudrajat. Para pengurus lembaga dakwah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, ada Kiai Haji Halim, ada Kiai Masruhin, ada Kiai Qosim Nur Sehat, yang Nur Sehatnya Qosim saja, Bapak Sekretaris Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Oh iya, jangan lupa ini Ketua Panitia. Ketua Panitia Bapak Kiai Haji Misbahul Munir. Mbah YouTube, tapi YouTube-nya kalah dengan YouTube. Terkaya Mbah YouTube. Followernya lumayan lah, puluhan ribu lumayan. Ma'asyiral muslimin wa jumu'atal wahidin, apa sih tujuan utama kita hidup di dunia ini? Dan apa tujuan syariat Islam diturunkan kepada baginda Muhammad SAW? Jawabannya adalah tujuan kita, tujuan utama kita diciptakan Allah di dunia ini tidak ada lain adalah untuk kenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun, ya'budun itu menurut Ibn Abbas itu ya'rifun, yakni untuk kenal Allah. Demikian juga diturunkannya syariat Islam kepada baginda Rasulullah SAW adalah untuk kenal Allah. Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka untuk itu, saudara sekalian, pada malam ini lembaga dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyelenggarakan istighosah yang tujuannya adalah untuk kenal Allah. Kita mengetahui sekarang, kita maklum bahwa negeri kita yang tercinta ini sekarang ini sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa. Baru-baru ini ditempa gempa yang di mana TGB ya, kemudian di Palu, Donggala, dan baru-baru ini Selat Sunda, Banten. Dan ini intinya adalah untuk mengingatkan kembali kita kepada Allah. Karena kita ini kemarin ini sudah asik nih, perang medsos segala macam, caci maki, hoax, itu aja kita akan ada di sini. Dilihat keselin, enggak dilihat penasaran. Itu dilemanya. Akhirnya kita lupa kepada Allah. Allah, makanya malam ini istighosah. Makanya kata keimanan atau BNU sering-sering istighosah. Ya memang senjata kita istighosah, itu istighosah gitu. alhamdulillah. Allah Maha Suci. Allah adalah Zat yang Maha Suci. Maka Allah akan menerima sesuatu yang suci. Mari kita luruskan niat kita. Kita datang ke sini tidak ada lain tujuannya semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan itu akan manfaat. Rasulullah pernah ditanya, ayyul a'mal aqbal ya Rasulullah? Wa qala Rasulullah, al-ilmu billahi azza wa jalla. Wa qila lahu, ayyul ilmi turih? Wa qala Rasulullah, al-ilmu billah. Ya Rasulullah, nas'aluka anil a'mal wa tujibu anil ilmi. Tuhan Rasulullah ditanya, kira-kira amal apa yang paling utama? Dijawab Nabi, ilmu billah. Artinya apa? Pengetahuan tentang Allah. Terus ilmu apa yang kamu inginkan wahai Rasulullah? Dijawab Rasulullah, ilmu billah. Ilmu tentang Allah. Pengetahuan tentang Allah. Kami nanya kamu tentang amal, dijawab ilmu. Kami jawab tentang ilmu, dijawab ilmu billah. Apa kata Rasulullah? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qalila al-amali yanfa 'ala al-'ilmi billah. Sesungguhnya sedikit amal jika tujuannya Allah manfaat. Tapi wa inna kathirul amal la yanfa 'ala al-jahli billah. Amalnya banyak, istiqosah setiap bulan, tapi tujuannya bukan karena Allah. Itu layang pak kata Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam ini yang hadir di sini tujuannya karena Allah. Kita doakan bangsa dan negara kita. Kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dan karunia-Nya buat mereka. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Wallahu mubitilah kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya sambutan dari Ketua Lazisnu yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Sudrajat LC.MA. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, nabiyillah, rasulillah. Nashhadu an la ilaha illa anta ya Allah. Ya hu, ya hayu, ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Salli wa sallim bi jami' ahwalina wa akwalina wa syu'ulina kulliha ala sahibil maqam wantuf bina ya maulana bijani fi kulli lamhati wa nafasin bi husnil khitam wahina bika wa bihi ala al kamali wa tamam wahi bina jami'al anam wahi bina jami'al anam wahi bina jami'al anam. Allahumma ya man ja'alna as-salata 'ala an-nabi min al-qurabat ataqarrabu ilayka bi kulli salatin sulliyat 'alayhi min awwal nash'atin ila ma la nihayata lil kamalat. Amma ba'du, ulama'una al-kiram, duyufuna al-'izzah, sayyidati sadati ahli sahli, ahlan wa marhaban bikum fi markaz jam'ati Nahdlatul Ulama wa nahusu bi dhikri fadilatul doktor Zaki Mubarak wa Kiai Haji Abdul Manan Abdul Ghani wa nahusu bi dhikri aidan Bapak Kiai Haji Abu Salim, Bapak Kiai Haji Bukhari Muslim wa khususan li dhaifina al-aziz da'i Allah Bapak Kiai Haji Ahmad Muwafiq yang biasa kita kenal dengan Gus Muafiq. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur, berbahagia kami bisa hadir di tengah-tengah majlis istighatsah pada bulanan malam hari ini, yang insya Allah ini akan menjadi kekuatan buat kita, khususnya buat kaum Nahdlatul Ulama, karena kekuatan Nahdlatul Ulama tidak hanya di akalnya saja, tidak hanya di hatinya saja, tetapi ada kekuatan-kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ketika orang membid'ahkan sholawat, ketika orang membid'ahkan sholawat nariyah, ketika ada orang membid'ahkan maulidan, sesungguhnya itu kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Kita memiliki wiridan-wiridan, manakib-manakib, dan doa-doa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, yang itu sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, ini merupakan kekuatan energi yang harus kita kuatkan bersama-sama. Pada malam hari ini hanya ingin kami sampaikan ucapan terima kasih pada segenap jajaran LDNU dan seluruh jajaran lembaga dan banom yang pada hari ini Pak Kiai Abdul Manan dan Pak Kiai Zaki Mubarak kami sampaikan. Tim kami dari NTB, baru sebulan di NTB terjadi gempa, semua tim ditarik menuju Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah kondisinya begitu sangat dahsyat, belum selesai, sekarang masih bergerak tim kita menuju recovery. NTB belum selesai, Sultan belum selesai. Hari ini kita diberikan pelajaran oleh Allah, disentuh oleh Allah dengan musibah yang terjadi di Selat Sunda, Banten, dan Lampung. Dan yang paling besar kena musibah adalah warga Nahdlatul Ulama. Terbukti kami mendapatkan laporan di lapangan, ada satu ranting NU rata di Lampung Selatan. Hadirin mesti ketahui, sejak gelombang bencana NTB, PBNU melalui Profesor Dr. Kiai Said Akil sudah mengultimatum dan mengumumkan kepada seluruhnya, kita bantu kemanusiaan sepenuhnya dengan tagline NU peduli. Semua lembaga bersinergi, semua banom bersinergi, jangan dikedepankan egoisme lembaga, tapi kedepankan NU peduli. Selemah apapun kita, kalau kita bersama-sama dan bersatu dan bersinergi, pasti kuat. Sekuat apapun kita, kalau sendirian pasti tidak berarti. Alhamdulillah, Pak Yai, Gus Mufid, kita sudah punya SOP. Begitu bencana terjadi, malam pertama kita dapat informasi, 5 detik, tim sudah turun ke lapangan. Mengapa? Tim pertama, Banser masuk, Pagana masuk, Pagar Nusa masuk, LPDI masuk, yang kirim duit, Lazisnu. Yang ngirim duit Lazisnu. Jadi Lazisnu bikin cuma nyari duit, Departemen Palakiah memalak-malak. Malam ini saya mau malak juga nih. Tuh tadi bantuan tuh dari satu pesantren Kiai, baju dan duit langsung ditransfer ke Lazisnu. Satu pesantren 10 juta. Kita punya pesantren 21 ribu pesantren, kali 10 juta berapa miliar. NU ini kaya, NU ini kuat. Meskipun ada orang yang tidak mau NU kuat, tidak mau ada NU menjadi sejahtera. Kenapa? Khawatir kalau NU kuat bisa ngatur negara, Pak. Kami punya cita-cita lembaga Lazisnu ini kayak Al-Azhar. Al-Azhar Kairo kemarin rektornya datang hadir ke Buya Said dan menyatakan dalam bercandanya, NU ada berapa Kiai? Ada 90 juta kata Buya Said. Mesir ada berapa? 100 juta tapi semuanya NU semua Mesir itu katanya. Mengapa? Ya karena memang karakter budayanya sama dengan kita. Karena itu malam ini tim sudah berangkat. Kita punya PDNU, Persatuan Dokter Nahdlatul Ulama. Mereka sudah berangkat semuanya. Santri-santri di Stikes mereka berangkat untuk menjadi perawat. Semua Jawa Timur, Jawa Tengah, mobil ambulan yang dimiliki Lazisnu, NU, PCNU semuanya keluar menuju kawasan di Lampung, di Banten, di NTB, dan di Sulteng. Mengapa? Kami sudah satu kata, NU peduli. Kami lepaskan jaket lembaga kami. Yang jelas gelombang pertama Banser, LPBI, Pagar Nusa, Lazisnu ngirim duit. Gelombang kedua nanti LDNU turun tangan, LTM turun tangan, LKNU turun tangan, LPTNU turun tangan, Ma'arif turun tangan, RMI turun tangan, mendeteksi siapa pesantren yang hancur, berapa madrasah yang hancur, berapa masjid yang rata, semuanya turun. Tapi LPBI, Banser, Pagar Nusa ngawal terus. Ngawal terus sampai recovery. Tinggal aja mengirim duitnya. Yo, ngirim duitnya. Duitnya dari siapa? Dari bapak-bapak semua, dari ibu-ibu semuanya. Berkah insya Allah. Bersama NU hidup tambah manfaat dan berkah dunia akhirat. Jangankan yang hidup, yang mati saja masih terus mendoakan kita, memberikan karomah dan keberkahan kepada kita. Masa kita generasi muda itu gak mau mengabdi kepada ulama-ulama kita? Betul gak? Hanya NU yang jelas mengatakan siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Pancasila. Yang lainnya gak ada bentuk begitu. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Pancasila. Lagismu mantap. Lagismu mantap. Mantap itu maksudnya modern. Kemudian akuntabilitas itu sifatnya mantap. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kami mohon dukungan moral, doa. Mari kita bersama-sama. Hanya satu lembaga lazis itu yang memiliki izin untuk mengeluarkan operasional mencari duit. Hati-hati ada undang-undangnya nih. Undang-undang zakat masjid, nyari duit, gak ada izinnya, bisa ditangkap. 2 tahun penjara, 5 miliar bayarannya. Gampang cara solusinya, mana masjid yang ada lembaga zakatnya belum ada izin, lapor sama kami, kami kasih izin operasional. Kayak Masjid Al-Mukhlisin, Masjid Al-Mukhlisin baru 3 bulan kita kasih izin operasional, sudah punya ambulan, sudah mengirimkan pasukan khusus, sudah mengirimkan setiap malam kalau ada yang meninggal, kiai, ini masjid ini kirim jamaah 30 orang. Terus ngasih duit ke yang sahibul musibah. Ngasih duit ke sahibul musibah, Pak. Kenapa? Karena itu duit dari masyarakat. Itu baru satu masjid. Insya Allah dengan LTM nanti kita akan bekerja sama dan kita didik dalam madrasah amil zakat. Lembaga-lembaga masjid, madrasah, sekolah, pesantren yang ingin memiliki izin operasional, kami akan berikan dan kami akan siapkan pelatihan amil zakat. Setelah itu silakan untuk menjadikan lembaga amil. Contohnya Kampus Unusia baru kita lakukan izin operasional. Mengapa Kampus Unusia? Sekarang kampus mana saja? Karena begitu mereka punya izin operasional, maka mereka sudah bisa mensosialisasikan ini dan nanti duitnya buat beasiswa mahasiswa Unusia dimanapun teman-teman berada. Dan insya Allah kebersamaan ini kita akan lanjutkan kembali. Pak Kiai Agus, Pak Kiai Agus Mafik, kita berharap istighosah ini tidak hanya di sini. Saya punya kemarin Rakorwil Jawa Tengah, ada satu kecamatan beberapa ranting, ada 40 kiai kumpul kiai. Kemudian setiap minggu, malam minggu, punya 40 kiai ini muter ke masjid-masjid, muter ke tempat-tempat, 40 titik, dan itu full semuanya. Dan malam itu, satu hal yang menarik bapak-bapak ibu sekalian, satu ranting di Jawa Tengah itu mampu dari kotak koin saja mampu mendapatkan dana 100 juta satu bulan. Subhanallah. The power of coin NU. Hanya dari koin, Pak. Jangan lihat koinnya 500 rupiah, hanya banyak. Berapa coba? 500 rupiah wajib sebelum keluar dari rumah ibu masukin kenceleng. 500 rupiah. Sisa belanja 500 rupiah masukin. Berkah insya Allah. Kenapa? Karena orang NU bangun waktu sholat subuh udah doa. Allahumma barik lana fi ma ataita. Dina fiman kadai wa'afina fiman alfai. Gak ada, Pak. Orang bangun subuh udah doa begitu. Hanya orang NU. Makanya ini merupakan kekuatan. Sekali lagi terima kasih pada seluruh jajaran. Di belakang saya ada Ketua NPBI Pak Yusuf yang mau ke Banten dengan kami. Tapi karena ada istighosah, Pak Ali, kita istighosah dulu. Kita tunjukkan kebersamaan. Dari situ yuk kita berangkat. Karena di sana sudah ada 1000 pasukan Banser dan Pagar Nusa menyebar di Banten dan di Ampun. Yang terakhir gelombang ketiga nanti ada lembaga-lembaga yang terkait dan baru. Mengapa? Ini suatu pengalaman yang menarik, Pak. Di Jawa Tengah, Gus Mafik, ada bencana. Saya tidak sebutkan daerahnya. Sebulan masing-masing kita turun, sibuk bikin posko. Begitu 2 bulan dan kecapean pulang. 3 bulan balik, satu kampung udah gak tahlilan, udah gak kunutan. Belajar dari situ, maka PBNU langsung menyusiskan. NU peduli. SOP-nya, gelombang pertama, A, B, C, Z. Gelombang kedua, A, B, C, Z. Sampai semua lembaga baru membagi peran dan mensupport semuanya. Dan yang paling penting adalah kita bersama-sama mengumpulkan dana dari kita untuk kita. Setuju? Setuju. Sepakat? Siap? Siap. Siap khidmat kepada Nahdlatul Ulama? Siap. Mari kita baca Al-Fatihah dulu. Yang bagian menarik sumbangan mana ini? Ini tugas saya, Pak, Departemen Palakian. Sekalian saya sambungkan mana ke bagian sholawat, bagian ini. Mas Wahyu sudah siap? Oke, mulai. Saya baca sholawat dan disampaikan. NTB kita sudah sampai 20 miliar. Sulawesi Tengah kita sudah hampir mendekati 20 miliar. Hari ini Banten kita baru menyapai 1,1 miliar. Hari ini dengan istighosah ini, mari kita gerakkan hati-hati kita. Kita bantu saudara-saudara kita yang mulai kekurangan. Saya dapat laporan satu kecamatan sudah tidak pakaian semua, Pak. Sudah telanjang, tidak punya pakaian. Pakaian dari pesantren akan kami kirim malam ini. Semuanya kita kirim, semua tim malam ini online. Semua tim malam ini menyaksikan di ITB, di Sulawesi Tengah, di Banten dan di Lampung. Mari kita support, Pak. Support dengan doa. Kalau kita belum bisa ke sana, yuk kita kirim doa dan kita berikan apa yang terbaik, apa yang kita miliki untuk keluarga kita. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tina mahabbatak wa ma'rifatak. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Surahul Ladino untuk Allah dan Makhluk yang Allah. Bungo sambil solawatan tim untuk bergerak. Harapan semuanya hadroh. Bungo mohon sambil menaiki yang mungkin mungkin kita tempat ke. Bungo. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All tetapi kesadaran kita, keinginan kita untuk bersama-sama melanjutkan perjuangan ulama-ulama kita, Syekh Hasyim Asy'ari dan mari sekali lagi kita baca Al-Fatihah buat muasis Nahdlatul Ulama dan seluruh saudara-saudara kita Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan sumbangsi kepada pergerakan hari ini, dan insya Allah malam ini tim akan langsung berangkat karena memang kebutuhan yang sangat mendesak untuk mereka dikirimkan pasukan-pasukan terbaik kita. Terima kasih kepada jajaran Banser, Pangkat Musa, Tagana, LPBI, LPM, LDNU, LKNU, PDNU dan seluruh lembaga dan Bandung yang mensupport semua kegiatan. Bersama-sama kita bisa dan bersama-sama kita pasti akan kuat dan kita hadapi tantangan bahtera ini dengan bersama-sama di dalam Allah kita dan memperkatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi terima kasih dan mengakhiri kami pada malam hari ini. Hasbi Rabbi Jalla Allah. Salim dan seluruh jajarannya, Ketua Asisnu yang baru saja menyampaikan sambutannya, dan wabil khusus tamu kita dari jauh, dari Yogyakarta, yang tidak asing lagi, yaitu Al-Mukarram Gus Muafiq. Semoga diberi kesehatan lalu, karena dinanti oleh umat di seluruh jagat Indonesia ini. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya cintai, saya hormati, bersyukur malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka istighosah. Istighosah itu memohon pertolongan kepada Allah dengan zikir dan doa. Doa itu penting. Doa silahul mu'min, bahwa doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Bagi Nahdlatul Ulama, bahwa ketika kita berkumpul harus ada zikir, harus ada doa, karena itulah yang sesungguhnya yang akan kita dapatkan dalam setiap pertemuan, kesejukan bagi kita semua. Jangan meniru orang lain, di mana berkumpulnya itu untuk caci maki, untuk mengadu domba. Tetapi bagi Nahdlatul Ulama, berkumpul bertemu untuk tahlil, untuk istighosah, untuk ta'lim, dan untuk pencerahan bagi warga Nahdlatul Ulama agar tetap dalam relnya. Nahdlatul Ulama ber-NU itu harus kafah, harus semuanya. Pertama, secara pemikirannya harus NU. Pemikiran NU itu mengikuti madhab ahlus sunnah wal jamaah. Idza uqlita ahlus sunnah wal jamaah, apabila dikatakan ahlus sunnah wal jamaah fal muradu, maka yang dimaksud itu maksudnya adalah pengikut Asy'ariyah, pengikut Imam Asy'ari dan pengikut Imam Maturidi di dalam berakidah. Apa itu yang sudah kita biasa hafalkan? Aqaid Syekh, ya, Aqaid Syekh, yaitu sifat 20, yang wajib 20, yang mustahil 20, ya, dan kemudian sifat-sifat lain menjadi 50 aqaid. Ya. Yang sering kita hafal sebelum sholat, sekarang cuma di Jakarta ini sudah mulai hilang. Ya, bahwa sebelum habis azan itu sering kita masih mengucapkan Allah wujud kidam bako mukhalafatun lilawati iyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iroda ilmu haya sama basar kalam padiran muridah aliman hayan samiyan basiran mutakaliman. Itu di dalam berakidah, jangan sampai hilang. Nah, harus di dari sini biasa diucapkan oleh siapa saja, kapan saja. Kalau ibu-ibu sambil menimang anaknya menjelang tidur, itu sesungguhnya sedang mendoktrin akidah ahlus sunnah. Di dalam berfikih bersyariat mengikuti arba'atul a'immatil mujtahidi, mengikuti empat mazhab, yaitu al-imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Tetapi di Nusantara ini sejak masuknya Islam dari Sabang sampai Merauke itu bermadhab Syafi'i. Kitab-kitabnya yaitu kitab-kitab Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya Imam Syafi'i. Belakangan ini ada yang mengatakan tidak perlu madhab-madhaban. Terus kalau tidak mau pakai madhab Syafi'i, kemana kamu mau mengikut? Langsung saja kepada Rasulullah. Di mana kamu ketemu Rasulullah? Langsung pada Imam Bukhari. Ini bukan Imam Bukhari Muslim. Tahu enggak kan kalian bahwa Imam Bukhari itu muridnya Ishaq Rahawi, Ishaq Rahawi muridnya Imam Syafi'i. Karena itu Imam Bukhari di dalam kitabnya Ana Syafi'iyun Madhab, aku bermadhab Syafi'i. Kalau Imam Bukhari-nya saja bermadhab Syafi'i, lah kamu yang katanya langsung dengan Imam Bukhari masa tidak bermadhab, itu namanya konyol, salah. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Rabi'atul Ra'yi, Rabi'atul Ra'yi muridnya Kharijah, Kharijah putranya Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita ber-NU, kita menyambungkan rombongan sanad. Sanadnya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pesan yang bahasin, ya ayyuhal ulama wassadatul atqiya, antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum. Wahai para ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama NU, kalian mengambil ilmu dari orang sebelum kalian, orang sebelum kalian mengambil ilmu dari orang sebelumnya dengan sanad yang tidak terputus sampai ke hadrotir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu ber-NU berarti kita itu rombongan. Ya. Nanti masuk surga juga rombongan. Enggak ada yang masuk surga sendirian. Siapa yang pengen masuk surga sendirian? Nah, ada sekarang itu yang orang yang gampang mengkafirkan orang itu, dianggapnya dia punya surga. Ya, surganya sendiri. Bahwa besok kita masuk surga akan rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kalau zumara itu sendirian apa rombongan? Rombongan. Ya. Jadi insyaallah dengan ber-NU kita berarti ikut rombongan masuk surga bersama para masyayikh, para ulama, salafus salihin. Amin ya rabbal alamin. Dan di dalam bertasawuf kita mengikuti pahamnya Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali itu menggabungkan antara zahir syariat dan hati. Karena itu ada ungkapan man tafaqqaha bighairi tasawufin tafassaqah. Siapa yang berfikih tanpa tasawuf maka dia akan menjadi fasik. Ya. Hanya ibarkan bendera tanpa la ilaha illallah yang ada di dalam dada. Ya. Wa man tasawwafa bighairi fiqhi, siapa yang bertasawuf tanpa fikih tanpa syariat, maka tazandako akan menjadi kafir jende. Ora usah sembahyang, satunya sembahyang ini sembahyang. Ora usah puasa, satunya puasa wis puasa. Ora usah nasi uang peduli, karena satunya nyuwai hatinya sudah membeli. Itu namanya apa bila ini berbagai fikir. Jadi tazandako menjadi kafir zindiq. Imam Ghazali menggabungkan dua hal ini. Di seluruh dunia Islam, salatu syahsiyatin tu'assisul wasatiyah Ash'ariyah wasyafi wal Ghazali. Tiga sosok membangun wasatiyah, membangun toleransi di dalam beragama, yaitu satu Imam Ash'ari, Imam Syafi'i, dan Imam Ghazali. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu dalam fitrahnya Nahdiyah. Yang kedua, orang NU itu amaliyahnya juga harus amaliyah Nahdiyah. Istighosa, Dalilah, Marhaba, baca selawatan, dan lain-lain, termasuk di dalam mengikuti Imam Syafi'i. Kalau dalam syariat suruh subuh dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu gerakannya, termasuk siasahnya, siasah Nahdiyah, bahwa NU juga berpolitik, berpolitik kebangsaan, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Lajisnu, bahwa NKRI harga mati, Pancasila daya, yang sering disebut PBNU. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 45. Jadi PBNU. Ya, kita harus berjuang menegakkan PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang tamu yang dari jauh nih, Puspa Fitri sudah ditunggu-tunggu oleh kita sekalian. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Allahumma waffiq rahmatulik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang Gus Muafiq itu disebut-sebut terus oleh NU, karena terakhirnya Wallahu Muafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin hadirat jamaah Majelis Istighosah yang dirahmati Allah. Tiba kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Mawaidul Husna yang akan disampaikan oleh kiai yang sangat fenomenal, yang videonya sudah ditonton oleh ratusan juta rakyat di seluruh Indonesia. Dan dunia. Mari agar tidak panjang lebar, mari kita sama-sama dengarkan Mawaidul Husna dari Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sebenarnya saya masih ingin ngaji. Kalau semakin panjang, banyak yang sambutan, saya punya kesempatan ngaji. Saya ini ngaji terus, tidak pernah punya kesempatan ngaji. Nah tadi itu penjelengan, saya punya kesempatan ngaji, jadi ingat lawujud ditambahko mukhalafatulil nawadisi ya mu'inamsi wahdaniyam urahirotan ailnuhayat. Itu nek gak NU gak bisa. Itu gak NU gak bisa. Dan itu mesti NU kampung. Yang di kota gak bisa. Makanya kalau tadi ngikut semua di kampung. Iya, desa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama jajaran syuriah tanfidiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kyai Zaki Mubarok, Kyai Abdul Manan, Kyai Agus, Kyai Sudrajat, seluruh kyai yang hadir yang saya hormati. Dan alhamdulillah malam hari ini kita kerawuhan cucu Hadratul Syekh Kyai Hasyim Asy'ari, punyai Lili Wahid. Tidak tahu tadi gimana Lili Wahid. Alhamdulillah beliau masih menyempatkan untuk nengoki tinggalannya Mbah Hasyim Asy'ari. Dan alhamdulillah malam hari ini di suasana libur kita masih menyempatkan waktu datang untuk ngaji. Para tamu undangan, hadirin wal hadirat yang berbahagia, jadi NU itu tidak mudah. Jadi NU itu jadi Islam yang paling berat. Kenapa? Karena i'tiqad menjadi muridnya ulama itu tidak mudah. Apalagi sampai bikin gerakan yang namanya Nahdlatul Ulama, itu adalah sesuatu yang sangat berat. Kenapa? Karena meyakini menjadi ulama sekaligus muridnya ulama itu artinya apa? Meyakini sebagai pewaris yang merupakan ujung tombak Islam yang semakin jauh dari Rasulullah. Jadi ulama itu sebuah predikat yang diberikan oleh Rasulullah kepada siapapun yang menjadi ujung tombak yang membawa Islam yang semakin jauh dari Rasulullah, jauh waktu dan jauh tempat. Nah, orang yang semakin jauh waktu dan jauh tempat dari Rasulullah itu ibarat sungai. Ini sudah sampai di muara. Sahabat itu adalah pengikut Rasulullah yang di hulu, jernih. Sumber yang sangat jernih, seger. Dan itu Rasulullah sendiri yang menyampaikan bahwa generasi terbaik itu generasi sahabat. Nah, generasi sahabat ini generasi terbaik. Ini yang di ya Allah dikasih kursi. Yang dikasih kursi hari ini cuma kiai. Karena yang lain lagi rebutan kursi. Ya, mohon maaf ini kiai. Waduh lah kok iso malah dikasih tempat duduk ini karena kiai enggak pernah rebutan kursi. Ini kursi PBNU aja empuk ini. Apalagi kursi yang lain. Ini kayaknya kursi warisan. Jadi menjadi ulama, apalagi sampai menyebut sebagai kebangkitan ulama, itu membangkitkan kesadaran ujung tombak pembawa Islam yang semakin jauh dari Rasulullah. Jadi ada urut-urutannya. Yang ketemu Rasulullah ini yang paling bagus, yang bisa mencontoh Rasul. Yang paling bagus sih para sungai ini yang di hulu. Makanya ini generasi terbaik. Selanjutnya sudah mulai meraba-raba. Karena apa? Nanya sahabat dulu Rasul seperti apa? Oh, Rasul nyuruh begini. Oh, Rasul melarang begini, maka ada amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada qala Rasulullah. Mulai. Nah, kita ini generasi yang semakin jauh. Yang muridnya ulama, ibarat sungai itu sudah sampai muara. Airnya sudah kotor luar biasa, sudah campur kayu, campur badang kucing, sudah campur-campur. Makanya menjadi ulama itu berat, karena mesti apa? Mesti menyampaikan Islam yang begitu jernih kepada orang-orang yang sudah tidak jernih lagi. Nah, itulah kita. Makanya ulama-ulama ini tidak suka kalau kemudian ada upaya-upaya pembersihan yang tidak masuk akal, yang disebut pembersihan melalui pembersihan dari bid'ah, dari tahayul, khurafat. Ini tidak pas. Makanya Rasulullah cuma menyampaikan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah akan dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah, khairan di situ itu nakirah. Khairan dimanapun, kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna, yang sempurna. Lah, kebaikan yang sempurna itu kalau dipakai manusia itu nggak bisa sempurna, karena manusia itu makhluk yang tidak sempurna. Makanya kebaikan yang sempurna kalau diberikan manusia itu gak bisa berdiri sendiri. Makanya kebaikan manusia itu gak bisa berdiri sendiri. Sering saya contohkan sekarang, misalnya yang paling baik siapa malam hari ini? Ya saya. Loh, yang paling baik siapa? Ya saya. Dikasih mic, dikasih kursi, disoteng sendirian. Loh, ya Imanan ini pemilik gedung ini aja disuruh berdiri kok kayak kondektur. Saya tiba-tiba baru datang kayak sopir duduk ini loh. Jadi saya ini kadang kayak Kiai Said duduk di kursi ini. Loh, ya saya duduk loh, karena yang paling baik. Gak usah protes sampean. Saya ini yang paling baik. Udah lah, jadi kalau baik malam hari ini siapa? Saya diundang dari Jogja, naikkan pesawat. Itu LDNU juga gak main-main, kasih tempat duduk bisnis. Jadi sendirian saya gini tadi. Wah, enak bisnis sebenarnya. Sampai di sini sambut-sambut, salaman-salaman gitu. Sampai saya bantu saya ngurusnya ngurus alamat. Lu kan apa? Baik, paling baik malam hari ini saya. Ya gimana ini sepuh nyebutnya Al-Mukarram ke saya. Itu baik. Tapi itu tidak boleh saya sampaikan di sini yang terbaik saya. Gak bisa, karena kebaikan saya gak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada panitia yang bikin pengajian. Kalau gak ada panitia yang bikin pengajian di sini, ya saya gak duduk di sini. Nah, kalau sudah gitu yang baik siapa? Ya panitia. Ya gak bisa, kalau saya gak datang panitia kecewa. Nah, kalau ini baru dua sudah gak jelas yang baik siapa, bisa kelahi saya sama panitia. Saya baik kata panitia, kalau gak ada saya yang bikin acara ya gak ada penjenengan duduk itu. Ini baru dua kebaikan udah gak jelas siapa yang baik. Nah, kalau yang ketiga yang saya libatkan sama yang Sampai ngotot. Lah kalau saya enggak duduk di situ, apa itu namanya pengajian? Ya enggak. Ya kalau enggak ada yang duduk di sini, ini bukan pengajian, ini cekson. Ini cekson. Karena saya kiai mungkin agak keren dikit ya jadap. Kalau rada gebleng ya gendeng gitu ya. Ya bisa gebleng. Ini lah. Baik itu enggak bisa berdiri sendiri. Makanya umat Rasulullah kekinian ini, ulama-ulama kita sering dibilang tidak revolusioner, tidak peduli dengan perkembangan zaman. Yang lain sudah Allah Akbar, PBNU masih Allah Akbar. Ya. Yang lain sudah bawa bendera tauhid, la ilaha illallah. Kiai kalau bendera tauhid malah untuk nutup mayat. Keranda mayat itu tulisannya la ilaha illallah. Ini gimana? Nah ini makanya PBNU ini sering dibully sekarang. Nah nanti ulama ini sering diolok-olok. Kenapa? Karena dianggap tidak up to date. Nah ini resiko. Resikonya Allah, ulama yang benar-benar mendudukkan umat ini kebaikannya nggak bisa berdiri sendiri. Saya diolok-olok, kiai kafir kalau tidak menyetujui bendera la ilaha illallah sebagai bendera khilafah. Ya saya jawab, kamu jangan paksa saya untuk menyetujui benderamu yang bertuliskan la ilaha illallah. Saya benderamu yang bertuliskan la ilaha illallah untuk khilafahmu, saya enggak setuju. Tapi kalau kemudian kamu mengatakan aku tidak suka la ilaha illallah, ya nanti dulu. Bendera PKI itu Paluarit. Saya enggak mau kalau Paluarit jadikan bendera oleh PKI. Oh, tak sadu orang bikin bendera Paluarit. Tapi kalau saya dan santri ke sawah tetap pakai arit. Kalau nukang tetap pakai Palu. Jadi jangan kau katakan kami gak suka bendera Palu Arit terus anti Palu sama Arit, enggak. Bendera la ilaha illallah juga kita gak mau, karena itu bendera Hizbut Tahrir. Sejak kapan itu bendera Tauhid? Kalau bendera Hizbut Tahrir itu bendera Tauhid, mestinya Kiai Hasyim Asy'ari yang pertama bikin bendera itu. Nah, analogi Hasyim Asy'ari pulang dari Makkah apal kutubu sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini apal sa'ri jalul hadisnya. Itu pendiri Nahdlatul Ulama. Tiba-tiba diserang sama orang yang punya apalan hadis satu. Puluh bin atin dolalah. Itu aja hadisnya. Kayak kunci Inggris. Bukan gak masuk akal, saya bilang. Makanya kalau sekarang ini orang gak masuk akal. Nanti tak tunjukin tidak masuk akalan orang sekarang. Kenapa? Karena gak ikut Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu bukan semata-mata manhaj diniyah, tapi Nahdlatul Ulama itu manhaj sosiologi dan antropologi. Nahdlatul Ulama itu manhaj sosiologi dan antropologi yang memenuhi empat hermeneutika pengetahuan. Itu gue pikir gak bisa ngomong begitu. Kalau saya gak bisa ngomong begitu, gak mungkin disuruh ngaji di istana. Nahdlatul Ulama ini bukan semata-mata persoalan diniyah yang sampean sebut itu. Ini memenuhi etika pengetahuan dari sosiologi, antropologi, dan memenuhi hermeneutika, epistemologi. Loh, sekarang gini, sekarang ini kan sudah keyakinan sampean jadi NU, jadi Muhammadiyah, jadi LDII, jadi apa Persis, itu kan sudah akidah. Akidah itu keyakinan dalam bahasa pengetahuan, namanya ideologi. Ideologi itu hermeneutika keempat. hermeneutika keempat itu ideologi. Hermeneutika ketiga itu apa? Historiografi. Hermeneutika kedua itu narasi. Hermeneutika satu itu real life, kenyataan hidup. Nah, Rasulullah ketika hidup itu real life. Yang tahu siapa? Ya sahabat yang hidup bersama Rasulullah. Setelah Rasulullah dan meninggal, sahabat meninggal, yang lain apa? Tahunya dari mana? Dari cerita. Nah, cerita itu narasi. Kalau senang dinarasikan baik, kalau enggak senang dinarasikan jelek. Nah, kalau sudah jadi cerita, baru mengalami hermeneutika ketiga. Namanya apa? Historiografi, penulisan dengan fakta. Lah sampean mau percaya dari tulisan fakta siapa? Nah, itu namanya ideologi. Nah, NU itu memenuhi kriteria itu. Makanya ber-NU ini selamat secara dunia, secara dunia akan selamat karena tidak mengalami patahan pengetahuan, sampean tidak mengalami missing link, tidak ada mata rantai yang hilang. Lah mata rantai yang hilang itu apa? Sanad. Makanya wong NU ya selamat biasa aja. Enggak pernah terus ikut. Enggak. Kenapa kok begitu? Ya karena sadar ini pangkat muridnya ulama. Ketemu dengan generasi yang ada di Indonesia. Yang generasi sini ini sudah generasi akhir. Dan gak bisa mau dijernihkan. Ya gak bisa. Orang di sini sudah punya budaya. Islam datang ketika masyarakat sini sudah punya budaya, punya kehidupan sosial, bahkan agama. Lho kan. Makanya kalau ikut ulama itu saya menaruh sadar. Muridnya ulama itu yang begini ini kebaikannya gak bisa berdiri sendiri. Sampean sehebat apapun hari ini, ayo NU punya yang namanya apa? Biro Umroh, Biro Haji, apa namanya itu? Asbihu. Saya pernah ikut Asbihu, berangkat Asbihu. Enak saya kalau ikut Asbihu, ditunjukkan makam-makam. Kalau ikut yang lain kan gak ditunjukin makam. Loh, Asbihu apa? Sekarang kalau berbicara Asbihu, seindah itu Islam melakukan ibadah haji, tapi umat Indonesia pergi haji gak bisa bersih semua oleh umat Islam. Kalau pergi haji orang sini pasti naik pesawat. Yang nyiapin pesawatnya siapa? Yahudi. Yang bisa bikin pesawat itu Yahudi dulunya. Pak Habibie suruh bikin pesawat yang gak jadi. Wong namanya tetuko, sing tekora tuku-tuku, sing tekora teko. Bisa. Loh. Bikin masjid Istiqlal, arsiteknya Muslim, bukan Nasrani. Enggak bisa kita ini. Sekarang ngaji itu begitu indah kan? Yang bikin syuting siapa? Bukan orang Islam, Jepang. Make-nya juga aja Jepang. Sampean yang pakai puji putih, itu Cina yang bikin. Gak bisa. Makanya ulama ini benar-benar dituntut untuk apa? Untuk benar-benar menjaga kehalalan umat. Karena Islam ini adalah menjaga kehalalan manusia minat dari dunia ila daril akhirah. Jadi halal tetap halal. Nah, sekarang orang lupa maunya halal tapi haram. Nah, ini ulama misalnya sekarang ribut masalah rokok. Orang gak merokok itu baik, bagus. Saya juga bukan perokok. Seluruh perempuan pasti suka kalau laki-lakinya tidak merokok. Pasti suka, tanya suka laki-lakinya gak ngerokok. Lu suka, gak ada suka perempuan laki-laki ngerokok. Itu perempuan bau ya apa. Nah, di saat laki-laki ini rokok, ini yang paling dianggap tidak masuk akal. Sudah jelas rokok itu bermasalah. tekstual kedokteran mengatakan sumber penyakit itu tekstual keibuan apa sampean. Lah kan teke kabeh itu kan. Bahkan ditulis menyebabkan takut. Tapi kenapa kiai tidak sempatnya mengambil hukum haram seperti yang lain? Enggak bisa. Kalau dihukumi haram, maka kehalalan rokok yang terkait umat menjadi keharaman. 174 triliun masuk APB ambil dari cukai rokok. Kalau rokoknya diharamkan padahal hukum dasarnya rokok tidak haram, maka apa? 174 triliun akan haram masuk ke dalam APBN. APBN-nya najis haram untuk bangun jalan-jalannya kah? Haram. Makanya orang kalau mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Duh, makanya ulama tetap menjaga kehalalan dan kewarasan terkait rokok. Cara menjaganya gimana? Ya cuma ditanya sampean kenapa enggak ngerokok? Karena kalau ngerokok pusing, kiai, makro. Lah kenapa kamu ngerokok? Lah kalau enggak ngerokok malah pusing, kiai, wajib. Nah ini ulama jaga karena apa? Membersihkan umat hari ini dari unsur itu. Enggak mungkin dari hukum dasarnya enggak ada. Pancasila haram, bangga. Tapi Pancasila haram ini adalah sebuah upaya penghalalan umat dari unsur khurafat dan bid'ah. Maunya begitu. Tapi begitu dijatuhkan hukum haram berpancasila, orang masih hidup di Indonesia. Seluruh pembelian di Indonesia menggunakan uang rupiah. Seluruh uang rupiah ada stempelnya Pancasila. Maka yang menggunakan Pancasila dalam penggunaan uang yang ada stempelnya Pancasila, ketika dia mengharamkan Pancasila, dia haram. Kiai, makanya sampean jangan heran kiai ini tenang ketika mengambil sikap. Hanya masalah waktu, mereka juga akan sadar. Tapi ini kan lagi semangat-semangatnya, enggak apa-apalah karena baru semangat. Jadi itu, ini baru semangat, tidak apa-apa. Jadi makanya menjadi ulama itu tidak mudah, karena berada di dalam ruang akhir zaman. Seluruh produk Yahudi haram, hati-hati. Bank itu produk Yahudi. Seluruh Nasrani haram. Lo sampean punya istri, kalau nggak bersentuhan dengan orang Nasrani, jelek istri ini sampean. Karena yang bisa bikin bedak dengan baik itu orang Prancis. Nasrani. Kalau bedak Banten siapa yang mau sekarang? Berarti tumbuh ya belunteng semua. Ini kewarasan ulama itu diuji di hari ini. Sama dengan kewarasan ulama ketika diuji Bung Karno ini adalah pelanggar konstitusi karena memutuskan DPRGR, padahal dalam konstitusinya DPR. Mbak Bisri sama Mbak Wahab terjadi khilafiyah. Mbak Bisri sudah tidak apa-apa pulang, tapi Mbak Wahab Hasbullah menerima apa DPRGR. Karena kalau Bung Karno digugatkan, maka kemudian Bung Karno ini seluruh keputusannya menjadi haram di Indonesia. Yang paling berat kalau ngangkat menteri agama yang ngangkat naib menikahkan orang. Lah kalau Bung Karno-nya haram secara konstitusional, menteri agamanya inskonstitusional, yang sampai di bawah yang namanya qadhi haram mengharamkan mengawinkan orang. Lah bayi yang lahir dari orang yang dinikahkan haram secara konstitusional ya tidak mendapatkan pengakuan konstitusional keharaman dalam agama. Kehalalannya enggak ada. Loh, bayi nih bayi haram. Tapi setelah itu beres sudah, bawa pulang. Bawa masakan yang enak-enak di masak sana. Mbak Bisri dipanggil Dek, aduh Dek Ipar ya pokang, ini aku masak yang enak. Wah enak dimakan semua sama Mbak Bisri. Ya kang aku suwe lah makan masak kayak gini, masak enggak lama aku dah kangen aku masakan begini. Terima kasih saya sudah diinget-inget dibikin masakan yang enak. Tapi kalau urusan DPRGR saya tetap. Nanti di NU itu biasanya gitu. Menjaga kewarasan ulama ini yang paling berat di zaman akhir. Makanya ulama ini tidak berasa khusus dibidik kita haram, dibidik kita haram. Konsekuensi hukum lanjutannya yang dijaga, dan nanti kita uji siapa yang paling benar nanti. Ayo, bendera tauhid belum lagi lama ributnya, sudah diuji kebenarannya, ternyata bendera itu ditangkap oleh pemerintah Saudi Arabia. Loh, enggak pakai ribut kalau ulama tenang. Nah inilah. Lah itu yang lebih berat lagi, NU itu hari ini apa? NU itu secara tegas mengatakan penerus Wali Songo. Lu penerus Wali Songo itu dipikir teruskan ngopi di kuburan gitu. Jadi dibayangkan nek penerus Wali Songo itu kegiatannya ziarah kubur. Itu kan peninggalan yang ada. Peninggalan yang berwujud kuburan. Lu Wali Songo itu apa? Wali Songo. Wali Songo itu agen of social change. Agen perubahan di Indonesia yang mampu membawa minat dulu matilan itu Wali Songo. Wali Songo itu kreatornya Indonesia. Bagaimana puluhan bangsa bisa bersatu dalam satu negara, itu kreatornya adalah Wali Songo. Makanya menjadi aneh kalau kemudian orang yang tidak punya prinsip keulamaan mengatakan Wali Songo tidak ada. Karena apa? Dia kehilangan sebuah subsistem. Makanya kan dia terus bilang Wali Songo tidak ada. Ya cuman anehnya yang bilang Wali Songo semuanya gak ada itu jenggotnya panjang itu aja. Ada Badrussalam, ada Zainal Abidin, panjang. Akhirnya Kiai Said kan jengkel, dasar orang kalau memang jenggotnya panjang itu goblok. Kan itu awalnya mereka bales Kiai Said yang goblok, penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, sedangkan semua Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin gak ada, kok sekarang Wali Songo yang berjenggot? Itu masalahnya. Ya cuman kan banyak gorengan. Wali Songo ini kreator yang mengatur bagaimana ini menjadi satu entitas politik dan kebudayaan. Itu yang ngerjain Wali Songo. Bagaimana wilayah yang apa, bagaimana kawasan yang sebelumnya raja, hamba, kawulo, gusti, patik, raja, ini kan gak bisa sembarangan teman. Berkasta-kasta, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kok bisa jadi satu? Ini kan keajaiban dunia. Waktu itu seorang peneliti civil society, loh aku tak ngomong nih usia tiba. Peneliti civil society yang namanya Ernest Geller, dia kaget. Indonesia ini keajaiban. Kenapa? Arab itu puluhan bangsa, apa satu bangsa dipikul puluhan negara. Eropa itu satu bangsa dipikul puluhan negara. Lu kok di sini ada puluhan bangsa bisa dipikul oleh satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Padahal kesukuannya paling banyak, bangsanya paling banyak, wajah berbedanya paling banyak, bahasanya paling banyak. Lu coba di Surabaya aku, sampai di Solo isih aku, sampai ke Bumen enyong. Sampai enyong. Sampai di sini abdi. Terus sampai di sini gue. Nah. Ya apa? Piye Solo? Priwe. Priben. Kebaran dikit kunaon. Kumaha. Siapa gitu kan? Loh, bahasanya beda, makanannya beda. Nah ini Lah kita kadang kalau karena ini dianggap kita ini sudah mobil tinggal make, lupa belajar gravitasi, lupa belajar aerodinamis. Bagaimana Indonesia yang penuh sisi banyak ini ceringit-ceringit kok bisa menjadi aerodinamis? Ini yang kerja siapa? Ya Wali Songo itu yang kerja menawarkan konsep baru yang namanya persamaan ini. Nanti jangan dikira-kira PKI ini enggak. Sama rata, sama rasa. Itu bahasanya apa? Musyarakah, persekutuan. Sama saja, kamu sama, kita sama. Saling pengertian. Itu musyarakah yang sekarang jadi bahasa masyarakat. Raja hamba hilang. Karena apa? Diganti bahasa kesamaan yang namanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Yati, jadilah ra'iyah atau rakyat. Tapi orang sini belum kerasa. Karena yang kamu lo masih boleh bilang kulo, yang hamba masih boleh bilang ambu, yang sahaya masih boleh bilang saya. Enggak kerasa. Terus kemudian proses sosialnya dirubah dalam sebuah konsep kebersamaan, wasyawirhum fil amri, yang namanya musyawarah. Kalau musyawarah jangan menang-menangan, itu konsepnya adalah tafassahu fil majalis mafsahu yafsahillah, maka namanya majelis. Nah, namanya majelis. Kemudian mau ngangkat pemimpin dikasih kursiyun, wasi'a kursiyus samawat. Nah, ketika konsep besar ini jalan menghasilkan yang namanya teritori atau kawasan. Lah kawasan yang dibangun dengan konsep para wali sebagai kreatornya ini dari Sabang sampai Merauke di entitas ini dengan sebutan wilayah. Wali itu apa? Wilayah. Ya wali meninggalkan wilayah. Wilayah. Ini sampean mengatakan penerus para wali, pertahankan Islam, pertahankan wilayah. Nah ini loh namanya NKRI harga mati. Karena kita ini penerus wali, wali meninggalkan wilayah. Loh makanya karena ini kerjaan para wali, maka jangan lupakan sekolahnya para wali. Sekolahnya para wali itu apa? Wali itu kan gak takut apa-apa. La khaufun alaihim walahum. Ya gak takut, kenapa? Karena wali itu kalau sekolah gak main-main. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu fala khaufun alaihim walahum. Kalau sekolah itu qalu rabbunallahu tsummastaqamu. Nah ini yang berat, ini sekolahnya wali. Makanya kalau di Indonesia ada cerita ya hayu ya qayyum duduk 3 tahun. Sampai keliru yoka. Ngomu. Allahu akbar, Allahu akbar dibaca selama 3 tahun sampai keliru lo bubar. Loh. Ini kadang kalau orang enggak ngerti, itu terus salatnya bagaimana? Loh, ente ini enggak ngerti urusan. Kalau ente sholatnya bagaimana, berarti ente memang muridnya ulama. Tapi kalau muridnya wali, itu ngomong apa belajarnya dikit, sekolahnya yang lama. Abdul Qadir Al-Jilani sekolahnya namanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi duduknya sumastakomunya 25 tahun. Loh ini kalau dalam bahasa modern namanya download. Ini dalam bahasa milenial ini namanya download. Jadi Syabdil Qadir download programnya Allah fa inna ma'usra inna ma'usra itu 25 tahun download. Sunan Kalijaga download 3 tahun. Ya hayu ya qayyum la haula 3 tahun. Loh makanya beliau-beliau ini punya apa? Program yang sewaktu-waktu bisa diakses, maka wifi-nya hidup. Kita ini enggak pernah download. Diajak download, ya Allah. Listriknya mati. Lah karena kita ini tidak pernah download, makanya kita ini bisanya cuma mengakses. Diajarkan oleh para ulama dengan cara apa? Kalau sekarang kan .co.id. Lah dulu diajarkan kalau mau mengakses ila ruhi ila hadro. Hadro itu bukan cara mengakses tuh. Ila ruhi ila hadro. Hadro itu kenapa? Ini punya program. Lah kita sendiri enggak punya wifi. Makanya kita pinjam wifi. Ya siapa yang pinjam wifi-nya? Bahasa Mas Ari. Ilah hadri bahasa Mas Ari. Kalau enggak ya, kalau kiai datang barokah, barokah, barokah, cari wifi gratisan. Lain ini gosah ini. Ini adalah kurikulum dasarnya para wali sekolah yang berwali. Makanya nah cuman karena ini kan istiqosah modern, jadi orang jam rampung. Elah ada HP nan ya ini itu dulu ila ruhi ila hadrati ila hadrati ila .co.id .co.id buka link itu kalau bahasa dulu sekarang oleh orang milenial kayak sampean. Kan orang milenial ini kan sudah gak punya program apa-apa. Bisanya cuma ngakses. Download. Download sendiri tidur. Beli kuota, gak mampu. Ya cari wifi yang lewat. Barokah, barokah, barokah. Barokah, barokah. Itu di NU berlaku. Lah makanya sampai jangan sembrono dengan Nahdlatul Ulama. Kurikulumnya itu sampai kapanpun kontekstual. Nggak pernah mengkotek sedikit pun. Makanya yang lain itu hujannya pasti menjelang-menjelang. NU stabil dari dulu ya begitu. Lah orang kalau sudah download innalladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Malaikatnya turun punya khadam. Lalu di bolo malah kan makanya para wali itu konsultannya langsung malaikatnya Allah. Makanya di NU itu para wali dari dulu itu cespleng. Tanya ditanya, yai itu kira-kira hujannya kapan? Ya ini walinya nanya ke malaikat hujan, kang hujannya kapan? Gitu. Oh tiga hari lagi kang? Turun ke konsultannya langsung. Tata nazalu alaihimul malah. Ya sampean nggak bisa bayangkan bahasnya Mas Ari tiap malam itu download untuk bikin Nahdlatul Ulama. Ini sholat hajat 2 rokaat. Rokaat pertama yang dibaca surat At-Taubah 41 kali. Rokaat kedua surat Kahfi 41 kali. Ini lemulakno NU itu barang hidup. Bukannya NU itu mati, NU itu hidup. Makanya kita yang mati gak pernah download ini numpang NU. Baru sampean hidup. Jangan merasa menghidupkan NU, kita ini dihidupi oleh NU. Jangan dibalik-balik. Kotak berjalan itu isinya penuh, kenapa? Karena NU. Coba kalau Kiai Sudrajat tok, ya gak penuh. NU itu sudah dihidupkan, malam-malam dihidupkan. Wa minal laili fatahajjat, dihidupkan oleh para wali dulu. Lu coba NU ini, makanya sampean jangan sama NU ini dihidupkan sana. Bahasa Mas Ari waktu mau bikin Nahdlatul Ulama ditekan oleh yang lain, cepet kiai bikin NU. Wahabi sudah merajalela, enggak, saya enggak mau bikin NU. Kalau NU ini didirikan untuk menahan Wahabi, saya khawatir nanti orang NU ini akan tumbuh dalam hatinya ghillan lilladzina amanu. Sekarang yang paling berat itu jaga itu ghillan lilladzina, kebencian sesama kaum muslim. Maka kemudian Mbah Hasyim pergi ke Mekah istikharah. Hasil istikharahnya apa? beratnya luar biasa. Yuriduna ayyutihu nurallahu biafwahihim wa ya'ballah illa yutimma nuruhu walau karihal kafir. Akan ada masanya orang-orang memadamkan cahayanya Allah, tapi dibiarkan sama Allah. Kenapa? Karena Allah akan menyempurnakan cahaya cahayanya. Lah NU ini ditaruh di dalam akan disempurnakan cahayanya oleh Allah. Makanya sampean jangan sekali-sekali ngelawan, tenang aja. NU diantem buk gitu. Jadi ake. Iya. Semakin diantem, semakin ditekan. Kalau kemudian yang berada dalam pokok-pokok Nahdlatul Ulama, downloadnya juga enggak berhenti, listriknya enggak mati, sistem online jam 3-nya tetap hidup, NU enggak akan ada masalah. Lah tapi kalau pokok-pokok NU-nya jam 3-nya tidur, lah ya susah kita ini. Yang menyambung ini, biar jangan sampai ini wifi ini mati. Lah kalau dibarokati Gus Muafik ibaratnya kan, terus Al-Fatihah tuh gitu. Saya di online padahal saya offline. Ya mate itu enggak nyambung ke sana. Makanya mekanisme jam 3 pagi itu sangat penting bagi kalangan Nahdlatul Ulama. Ini yang menghidupkan, dan itu kerjaannya Surya. Loh, saya ini jelek-jelek Surya itu. Jadi ini wal penerusnya para wali. Makanya ini kurikulum enggak, batinnya NU ini batin para wali. Wali itu bukan hanya sistem online sana. Makanya ketika yuriduna yuzunullah bi apa ma ya Allah diantem terus. Ini perasaan NU ini tambah mengkilat. Kalau apa? Kalau kita sandarkan kembali kepada nilai-nilai yang diajarkan para wali. Nah coba sekarang solawat di olok-olok tambah rame, bahkan tambah ditemu orang tambah pakai gendero, tahlilan di olok-olok tambah rame. Nah bahkan sekarang semuanya, hampir semuanya ikut kurikulum Nahdlatul Ulama. Dulu galaknya luar biasa, coba sampean galaknya itu sayyidina haram. Kenapa haram? Lukul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Ya NU tetap aja sayyidina, yang sana Muhammad. Tapi karena lama-lama di Indonesia, ini daerahnya para wali. Wali dulu mengajarkan jangan sombong sama Nabi Muhammad, karena Al-Qur'an menyatakan la taj'alu du'a ar-rusuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Lah ini sekarang juga ikut-ikutan ya, cuman belum sayyidina, tapi masih bagi baginda Nabi besar gitu. Ila ruhi emoh, tapi sekarang semoga arwahnya mau. Tumpeng emoh, sekarang nasi kotak mah mau. Iya, haul gak mau, birrul walidain mah mau. Suwok gak mau, ruqyah mah mau. Alat musik gak mau, mulut mau. Tum tum tum tum tum tum. Makanya kalau dalam konteks ini saya selalu dibilangin, mari kita kembali pada Quran yang dan hadis. Saya cuma jawab, ya kamu lah yang harus kembali. Wong aku belum pernah kemana-mana kok kamu harus kembali. Dan oh, lo makanya ini titik-titik paling kritis Nahdlatul Ulama, di mana kita akan di situ. Lah itulah, lah para wali itu di situ. Makanya kalau ada yang nanya, itu wali dari mana? Loh, wali itu memang sekolahnya enggak lama. Karena hanya menyesuaikan frekuensi. Mbah Hasyim Asy'ari waktu belajar di Mbah Khalil Bangkalan, saya dikasih buku sama Bunyai Lili Wahid. Wih, itu luar biasa. Itu enggak kelihatan seperti santri. Mbah Hasyim di Bangkalan itu lebih mirip kayak babu sama Mbah Khalil. Kalau mau ngaji, Hasyim, ambilin air. Nyaimu belum mandi, nimba Mbah Hasyim itu. Begitu selesai nimba, mau ikut ngaji, Mbah Khalil, wallahu a'lam bis shawab. Coba, mau kerjain itu. Mbah Hasyim ikut ngaji. Sedang nyaimu mau masak, gak ada kayu, ambil. Ambil kayu. Selesai ambil kayu, mau ikut ngaji, wallahu a'lam bis shawab. Loh, yang paling serem itu, Bunyai Lili Wahid ada di sini. Mbah Yayasin dibilang sama Mbak Khalil, kamu kalau punya anak laki-laki 3 hari sudah harus sampai di Bangkalan. Maka Mbah Hasyim ini bawa putranya namanya Yai Wahid, abahnya ya, punya Lili, di usia 3 hari dalam wujud yang masih merah dibawa ke Bangkalan. Hujan deras gak boleh masuk rumah, 3 hari itu gak boleh masuk rumah dalam kondisi hujan deras. Itu kalau santri sekarang kira-kira komentarnya apa? Oh Kiai gendeng gitu. Lu tapi Mbah Hasyim sedang, Mbah Khalil sedang mencoba menyamakan frekuensinya Mbah Khalil sama Mbah Hasyim agar hati ini frekuensinya sama, karena semua disimpan di dalam hati. Qalbun, begitu frekuensi batin sama Mbah Khalil ini sudah tidak ada suudzon dalam frekuensi yang sama, apa yang terjadi? Ibarat flash disk sama hard disk, programnya sudah sama, ilmunya share it. Ilmunya share it. Makanya sampean kalau lihat pelajaran wali itu aneh-aneh. Sunan Kalijaga ini rajanya berandal, Loko Joyo, Loko itu Gondang Joyo Sekti. Diterima jadi muridnya Sunan, pemuridnya Mbah Sunan Bonang. Orang hebat begitu bukan disuruh membantai preman, tapi disuruh nungguin tongkat. Yang tongkat itu gak ada yang nungguin juga, gak ada yang nyuri. Coba, rajanya berandal diterima jadi murid, tapi syaratnya nungguin tongkat. Sama kayak Banser. Banser misalnya kan, Kang ikut Kiai, apa di sana ada preman, saya nggak takut, nggak berani kalau nggak pakai banser. Wah itu kalau ngawal Kiai pulangnya cerita, Kiai tadi kalau nggak sama saya, wah itu pasti galak. Tapi ketika kemudian Kiainya cuma bilang, Kang ikut Kang, kenapa? Anu nanti itu ya kalau saya naik mimbar, sendal saya kan ngadep sini, nah tugasmu balik aja, jadi biar saya tuh itu paling juga nggak cerita, karena kalau diceritakan kok hidupku kayak nggak berguna tuh lagi. Tapi Banser ini ada di dimanapun ikut datang, maka sampean jangan salah, karena Banser ini orang yang sama sekali nggak pernah punya suudon sama kiainya, jangan-jangan ini nantilah yang membuat frekuensi Banser sama Kiai ini imbang. Ini imbang. Nah karena Banser ini sudah telat, biasanya langsung nanti diberikan kepada anaknya Banser. Maka jangan salah, banyak sekali anak-anak Banser itu, anak-anak pengawal para Kiai itu, gedenya jadi Kiai. Karena frekuensinya Banser sama Kiai itu biasanya sama. Yang anak-anak Kiai malah kadang karena frekuensinya selalu jundel, maka kemudian flash disknya nggak turun. Jadi ini prinsip-prinsip dulu. Lo ini wali. Ketika wali bikin wilayah inilah yang namanya bikin mekanisme sosial. Islam ketika mengajarkan ini berbeda-beda tetapi harus bersatu, saling pengertian. Gimana caranya? Maka misalnya hanya untuk sekedar makan, untuk walaya khudu ala to'amil miskin, para wali bikin mekanisme sosial yang namanya makan bareng, bareng tumpengnya satu, ingkungnya satu. Lakum dirukum waliyadir, itu ada di sini perbedaan agama. Maka para kiai, para wali dulu bikin mekanisme bagaimana antar agama saling bersatu. Ini Jakarta dibikin oleh wali namanya Pangeran Jaya Karta. Wali yang bikin makamnya masih ada. Ini keturunan wali dari mana? Dari Cirebon, dari keturunan Syarif Hidayat itu. Maka dibangun mekanisme bagaimana menjadi hidup bersama, yang Cina, yang apa, kemudian ada yang jadi Betawi, ada yang jadi apa. Maka sekarang ini negeri ini sangat apa, butuh pengawalan santri harus mengawal. Kenapa? Karena banyak sekali hari ini orang yang hidup di atas wilayah tapi tidak mengikuti mekanisme yang dibikin oleh para wali. Itu tunggu konsepnya aja. Jadi di sini ini dibangun mekanisme para wali, social chain-nya ada. Makanya kalau hidup di sini jangan sekali-sekali mengingkari mekanisme yang dibangun oleh para wali. Lah sekarang yang masih memegang prinsip itu siapa? Nahdlatul Ulama. Ya maka jangan salahkan kalau situasi ini tetap ada, masa depan Indonesia akan ada bersama Nahdlatul Ulama. Lah buktinya di mana? Di Indonesia ini hari ini jadi bukti orang-orang yang hidup di sini tapi tidak mengikuti mekanisme para wali dibendung sama NU, makanya Indonesia masih tenang. Tapi ketika nggak ada yang bendung, di Suriah ini nggak ada yang bendung, di Libya nggak ada yang bendung, melupakan pangkat muridnya ulama, langsung melompat menjadi muridnya Nabi. Di sini dibendung para ulama. Di Suriah nggak ada yang bendung, Libya nggak ada yang bendung, Afghanistan nggak ada yang bendung. Apa? Jebol. Jadi yang namanya kembali kepada Quran dan Sunnah, mengikuti langsung Sunnah Rasulullah, begitu dibiarkan lolos di Timur Tengah, hasilnya jebol, Islamnya hilang, bangsanya hilang. Lah di sini karena ada para ulama, bangsanya ada, Islamnya ada. Lah ini loh konsep besarnya Rasulullah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sampean ini ahsani taqwim, tapi ahsani taqwim zaman Rasulullah sudah berbeda, beda, ada yang sudah pesek, ada yang masih mancung. Tugasnya apa? Agar tidak rotatnau asfala safilin, ajarkan amanu wa amilus solihat. Tapi ajarkan amanu wa amilus solihat bagi aksani takwim yang beda-beda, jangan lupakan sumpah Allah. Watini wa zaitun wa purisini wa hadal baladil amin. Watin demi buah tin, simbol Nabi Nuh. Wa zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa purisini simbol Nabi simbol Nabi Muhammad apa? Wahadal baladil amin. Dan demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Nah itu maka para ulama selalu membentuk keamanan bangsa dan negara. Kalau demokrasi membuat aman bangsa dan negara, pakai itu. Kalau kemudian presidensial membuat keamanan bangsa dan negara, pakai itu. Kalau kerajaan mampu membuat keamanan bangsa dan negara, pakailah itu. Begitu itu dikhianati dengan pemikiran-pemikiran yang orang sekarang disebut pemikiran jet lag, pemikiran missing link, ada mantaranta yang hilang. Itu menghasilkan apa? Menghasilkan jebolnya keamanan sebuah bangsa dan negara. Maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau kamu gak mampu membentuk keamanan sebuah bangsa dan negara. Nah ini loh, makanya kita di mana-mana ngelihat Hizbut Tahrir di sini jadi masalah. Dia mengatakan kami membawa Islam, iya kamu juga ngajarkan amanu wa amilus sholihat, tapi karena konsep baladil amin mu filistin, maka ribut di Indonesia. Kan gitu, Bashir yang ngajarkan amanu wa amilus sholihat, loh dia pondok pesantren ngerugi, tapi karena konsep baladil aminnya Afghanistan, ya ribut di Indonesia. Lah sekarang ini yang tersisa entitas penerus para wali, inilah Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama membalancing, dulu dibawa ke kanan oleh Masyumi gagal, dibawa ke kiri oleh PKI gagal, maka membalancingnya adalah Nahdlatul Ulama. Tapi jangan lupakan karena kita penerus para wali, bahwa kurikulum dasar para wali adalah taqarrub ilallah. Lha mulo ana istighfar saiki lho balunge NU itu. Balungnya itu di situ. Sistem repeater tersambung dengan apa? Nek kono nek ngono. Nek anune nek gone menungso itu apa? Server. Nah ini yang terhubung dengan server ya Gusti Allah yang lauhil mahfudz itu ya. Ini Allah Allah Allah raina ila rohi ila hadrati idot kudot aidi amma ba'du. Nah, mukadimah ngaji itu saya. Belum mulai saya ngajinya. Ini kan pengantar aja saya. Lurung ngaji saya. Ini tenang aja jam berapa sih? 9. Itu jadi makanya kalau NU kemudian mengambil sikap kalau sudah terkait bangsa dan negara, ini dianggap memang cuma kamu yang punya bangsa dan negara. Yang tidak pu ini disiapkan oleh para wali dengan sebutan wilayah untuk siapapun warga negara Indonesia. Nah, tapi kalau kemudian ada yang konslet keluar dari konsepnya para wali, jebol. Wong di sini ini bangsa agamanya berbeda dari dulu. Makanya kita ini punya East Indonesia ini enak. Satu contoh malam Natal, ya, Natal ini kan yang paling ribut biasanya kan karena banser jaga gereja. Sekarang nggak ribut kenapa? Karena Pak Prabowo juga menyuruh jaga gereja. Coba kalau Pak Prabowo nggak menyuruh kadernya jaga gereja, pasti kiai jaga gereja dibully. Berhubung sekarang sananya jaga gereja ya, loyo toh. Lo kenapa kita ini dari bangsa dan dulu saling jaga? Perang agama terbesar di dunia itu ada di Indonesia tahun 820 antara dua wangsa, yang satu wangsa Sailendra, yang satu wangsa Sanjaya. Wangsa Sanjaya dipimpin oleh Panukuh, wangsa Sailendra dipimpin oleh Smaratungga atau Garung. Ini habis-habisan perang dan gak bisa berhenti perang ini. Sampai akhirnya Panukuh calon Raja Sanjaya gak mau jadi raja, minggat ke India belajar ilmu arsitektur, pulang bergelar apa? Resi Gunadharma. Lah si Smaratungga semakin keras, tapi akhirnya menang. Hindu habis, diwajar sama Smaratungga yang Buddha. Sampai akhirnya pengen bangun candi. Begitu mau bangun candi, gak punya arsitek, wong bodoh semua. Cari arsitek, ketemu orang Hindu namanya Panukuh, diminta untuk bangun candi Buddha, jadilah sebuah candi Hindu. Penuansanya Hindu, padahal candi Buddha namanya Sambarabudura, yang dikenal dengan nama Borobudur. Kok dilalah anaknya Smaratungga yang Buddha tok-tok, jatuh cinta sama orang Hindu. Namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama Panukuh. Bayangkan geng Buddha ngamuk anaknya cinta sama orang Hindu. Tapi sebagai bapak ya sudah nak nikahkan, merem gini. Terjadilah pernikahan orang Buddha sama orang Hindu. Akhirnya Smaratungga punya menantu Hindu. Tapi karena anaknya sematawayang, maka kemudian dijadikan menantu dan menjadi pewaris takhta antarane pikatan, antarane Smaratungga, apa antarane Pramodawardhani sama Panukuh. Di situlah sudah dia bergelar Rakai Pikat. Dan semenjak itu rukun, yang Hindu dibikinkan Prambanan. Karena sudah rukun, maka Balaputra Dewa pulang ke Palembang, enggak ribut agama besar. Yang Isana ke timur Sindok enggak ribut agama, Singasari jadi besar. Sampai mampu menaklukkan Mongolia, satu-satunya bangsa di dunia yang sanggup menaklukkan Genghis Khan adalah kekuasaan dari Indonesia. Arab runtuh, Eropa runtuh, Cina bahkan runtuh, sampai di sini takluk sama kekuasaan di Indonesia. Makanya jangan pernah merasa sebagai bangsa kecil, sampean bangsa besar, tinggal menggali dan menjaganya. Lah Majapahit punya kekuasaan besar, dirukunkan lagi biar enggak pecah. Maka kemudian tertuanglah sebuah tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis oleh Empu Tantu. Dan semenjak itu rukun dan saling menjaga. Makanya orang kalau enggak ngerti sejarah bangsa ini akan kaget kalau lihat banser jaga gereja. Padahal saling menjaga antar agama, kalau banser jaga gereja itu sesungguhnya adalah warisan asli bangsa Indonesia. Nah sekarang banyak yang ikut. Nah sudah berhenti, gak ada perdebatan lagi. Tinggal ucapan selamat Natal. Nah nanti kalau Pak Prabowo juga ucapan selamat Natal juga gak ribut lagi. Pak Jokowi selamat Natal, Pak Prabowo selamat Natal, Pak SBY selamat Natal, Gus Dur selamat Natal, Kiai Said selamat Natal, Pak Syafi'i Ma'arif selamat. Udah selesai. Nah yang baru-baru yang ribut itu siapa sebenarnya? Ya kan ini kan supporter. nggak ngerti sebenarnya. Kenapa? Ini produk milenial. Produk milenial itu pasti menghasilkan hal seperti itu. Karena dia tidak butuh orang kalau ngaji. Jadi Islamnya dapat, akhlaknya hilang. Lah kalau kita ngaji depan dia ngangkat kaki aja kut. Nah yang sebagian besar sekarang ngaji sambil lalu gini, jadi Islamnya dapat, akhlaknya hilang. Ini loh, makanya dengar itu. Oh itu sini ya, mumpung Islam dimurnikan, Islam dimurnikan. Akhirnya apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah. Sehingga ibarat masak tidak ada lagi dagingnya, tinggal tulang. Tulangnya, pemurnian ini terakhir ya tulang. Nah orang kalau masak tulang, ya akhirnya kan gak ada rasanya. Karena gak ada rasanya, ya micinnya yang harus banyak. Lahirlah generasi micin. Lu kan itu, jadi yang sampai sebut kenapa muncul generasi micin, itu karena sudah gak punya bumbu yang lain. Kalau NU gak akan pernah buat micin, wong bumbunya masih banyak. Mari kita berkumpul, tahlilan masih ada, yasinan masih ada, orang ngumpul lahiran ada, apa aja masih lengkap. Manakipan malunya lengkap lah kalau NU itu. Jadi kalau ada gerakan politik butuh orang, NU yang paling siap. Iya. Tinggal harus percaya sama nahkodanya ini. Makanya biar gak percaya sama nahkodanya, sampean dibikin sok-sokan. NU tidak berpolitik, NU kembali ke Hinto. Itu kan micin semua. Lu Kiai Ma'ruf itu Ro'es Amu di gedung ini diputuskan. Kok tiba-tiba rembes-rembes ini mengatakan, oh itu kan keputusan politik, kita kan tidak politik. Ya jangan lupa ya lama jangan ini lah, kita kadang orang masak udah gak punya apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah. Makanya kalau masak tinggal tulangnya, karena masak tinggal tulangnya ya micinnya dikendeli, maka lahir generasi micin itu karena itu sebenarnya. NU ya enggak lah, biasa aja. Mau minta apa sih di NU? Sampai mau nyari apa? Truk sebesar ini penumpangnya macam-macam. Udah bandar gadu ya lupa. Ini itu muridnya ulama. Lah ini lah. Lagi ya. Makanya. Lah karena ini penerus para wali, balungannya wali. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Jangan dihilangkan. Nah, ini tugasnya para surya. Yang naik sopir tanfiria kan kiri kanan biasalah namanya sopir. Coba NU kalau nyopir ya jangan kerasa gerusu, wong penumpangannya banyak, nanti banyak yang mabuk. Kalau diselip gak usah kaget, wong yang suka nyelip itu kan penumpangnya sedikit, makanya jalannya cepet woy. Saya gak pernah kaget kalau kita kan penumpangnya macam-macam gini. Kalau yang sana kan penumpangnya homogen. Iya kan, yang naik jenggot entok gitu. Kalau gak jenggot suruh turun. Gak cingkrang entok, kalau gak cingkrang suruh turun. Kalau penumpang kita ini kan penjelengan dengan nyuper gede seperti ini, maka kalau disalip gak usah kaget. Tunggu aja, yang larinya cepat itu biasanya nabrakan. Menteriku nabrak sapi. Saya sih gak usah serius. Oh itu bener-bener sama. Kalau tenang, bener-bener kembali ke khitoh ulama. Apa khitoh ulama itu? Ngomong apa sih? Wong desa ini ngasih di Jakarta yang mumet dan sih mikir bahasa Indonesia nya ngomong itu apa? Mengasuh, ngomong. Ngomong tuh tanggungannya ulama, basis paling bawah dari kaum muslim muslimin. Ya segini ini ya banyak macam-macam, ada yang cuma maghrib tok ya ada di sini. Nah, itu lah banyak lah. Nah kalau kesadaran ini ada terus dipelihara, insya Allah bangsa ini akan terjaga. Jadi ini loh, jadi kalau sampai yakin ini apa tinggalan Indonesia ini, kenapa? Karena gak main-main kan? yang namanya musyawarah, musyarakah, ra'iyah, ini bukan bahasa tongkrongan, ini menjadi bahasa resmi negara. Wilayah itu bahasa resmi negara yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, kalau sampai mengaku penerusnya para wali, pertahankan wilayah itu loh. Makanya kemudian kalau nggak ngerti yang harga mati itu Islam, ini wong Islam anyaran. Ya orang tahu persis NKRI harga mati ini adalah wilayah adalah teritorinya para wali meninggalkan wilayah, dan Nahdlatul Ulama adalah penerus Wali Songo, maka kemudian mempertahankan wilayah. Makanya kalau yang tidak berbicara tentang wilayah ini pasti bukan penerus para wali, mungkotek dari Indonesia. Jadi kita jangan repot ya. Dan lagi sing kudu dijaga betul. Makanya Mbak Hashim setiap malam, para wali tiap malam tidak pernah putus membangun hubungan koneksi antara server Gusti Allah dunia. Nah, kita kadang itu lupa. Makanya ya semoga aja teman-teman yang dalam wilayah Indonesia yang kena bencana ini adalah tidak usah mengutuk Allah ya. Ini memang alam itu begitu. Kalau di tepi laut, ya lautnya utah, ya kena. Kalau di dekat jurang, jurangnya longsor, ya kena. Kalau di dekat sungai, sungainya banjir, ya kan kena. Makanya hiduplah di real estate. Iya, hidup di real estate. Dan itu bukan Nahdlatul Ulama. NU itu desa-desa. Karena kesalahan kita. Apa? NU itu kalau di desa, karena kita ini orang yang punya kesalahan, tapi membanggakan. Kenapa? Ngelawan Belanda, ngelawan politik enggak bisa, lawan secara budaya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Belanda pakai sepatu, kita pakai sendal. Belanda pakai sendal, kita pakai sendal kayu. Belanda pakai sendal kayu, kita pakai sendal kayu, pentolnya satu. Loh, makanya Mbak Hasim sudah pernah mengatakan mantasya babi kaumin fawwa minhum. Makanya Tebu Ireng waktu disuruh bayar pajak dengan pakai golden, enggak mau. Kalau mau bayar pakai sapi silakan, tapi kalau pakai golden nggak mau, karena golden duit Belanda. Dan Mbak Hasim sudah menyatakan mantasya babi kaumin fahuwa minhum. Akhirnya digrebek pondok Tebu Ireng, tapi besoknya minta maaf Belanda kepada Tebu Ireng karena pabrik gula cukir ini ku cerobongnya meluntir dari Ongko Wolu. Nah itu yang kerja gitu harus ada sekarang Mas, itu namanya Barosidi sama Bebasyaruddin dulu yang punya kerjaan gitu. Nah sekarang nggak ada yang kerja gitu. Iya lah, makanya harus ada di NU yang masih ngurusi begitu. Saya dulu masih suka begitu, tapi sekarang agak lupa. Nah ini ada, nah ini lah makanya ya Alhamdulillah si Husah ini memang butuh. Kenapa? Ini nafasnya anak kecil. Alhamdulillah, semoga semuanya bermanfaat dan kita dijauhkan dari sesuatu yang tidak kita inginkan, dan semua mendapatkan ridha dari Allah, besok mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahu allazina an'ama 'alaihim min al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo tumuk. Kita ke sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه واغفرنا برحمتك في عباد الصالحين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ونفس حصن لمؤسس نهضة العلماء. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم راضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara istighosah dan doa bersama pada malam hari ini. Dan saya selaku pembawa acara mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pengumuman dari Ketua Lazisnu. Dana terkumpul 18.672.000. Yang di luar masuk tangan masih bisa. Dan mohon maaf sebentar, kita akan memakaikan pakaian rompi buat Kiai Muafiq NU Peduli Kemanusiaan. Beliau menjadi ambasador keliling NU Peduli Kemanusiaan. Inilah rompi yang selalu dipakai oleh seluruh sekitar NU yang turun di lapangan kemanusiaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Sekali lagi terima kasih pada seluruh jamaah yang telah menyumbang sebanyak 18.672.900. Dan bagi jamaah yang mau menyumbang di luar masih bisa ditabung di dana. Dan mohon waktu mohon perhatiannya dan terima kasih. Allahumma wafiq ila mawfiqi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kemudian mengucapkan alhamdulillah semua jemaah harap hati-hati barang-barang bawaannya termasuk HP jangan sampai tertinggal atau tertukar. Mohon mengurus bagian ke untuk selanjutnya kami dari pengurus pusat lembaga dakwah Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama mengucapkan terima kasih atas kehadiran para bapak ibu saudara-saudara semua kaum muslimin para jemaah dalam istighosah bulanan di halaman Masjid An-Nazwah PBNU. Kiranya Mohon maaf ya sebaik-baiknya bila ada kesalahan, ada kekurangan dari panitia, lembaga, dakwah dan ulama dalam acara malam ini. Sehingga kami mengucapkan selamat jalan, selamat sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kami menunjukkan bahwa masih ada tim dari Lazim Sungker yang ada di depan bagi jamaah yang mau menyemangkan kesimpulan untuk jasa tsunami ayam, gantan, dan amung bisa menghubungi ke Lazim Lantai 2 atau ada panitia yang sebentar. Sudahnya Pak Yai. Mas. Ya, yang kedua. Saya masuk.